menggapai posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan, demikianlah satu kata yang bisa mewakili apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita selama kita menapakkan kaki ini di atas muka bumi. Kalaulah seseorang melepaskan nilai perjuangan dalam kehidupannya, maka akan terkikislah kekuatan jiwa dalam menghadapi gelombang kehidupan yang demikian kuatnya. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada nabinya bagaimana kuatnya upaya orang-orang kafir untuk mencelakai dan menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beragam tipu daya yang mereka lakukan, maka Allah katakan, "Laula an sabbatnak latarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalaulah kami tidak kokohkan engkau wahai Muhammad, latarkanu ilaihim syai'an qalila, niscaya engkau akan cenderung kepada mereka sedikit demi sedikit. Hal ini hadirin mengingatkan kuatnya upaya syaitan dari kalangan jin dan manusia yang telah diwakili oleh iblis laknatullah alaih dalam sebuah pernyataannya di hadapan Allah, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Bersumpah dengan kemuliaan Allah, Allah kabarkan pernyataan iblis, dengan kemuliaanmu ya Allah, niscaya aku akan sesatkan mereka semuanya. Demikianlah upaya yang dilakukan aduullah, musuh Allah, yang tidak akan pernah jera, tidak akan pernah menutup mata, bahkan sekejap pun tidak akan melepaskan kita dari beragam tipu daya sehingga kita lengah dan kalah. Oleh sebab itu Allah juga mengingatkan bahwa seseorang mampu tegar istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena anugerah dari Allah. "Wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Kalaulah Allah ingatkan kepada kita semuanya dalam sebuah firman-Nya, bagaimana keadaan Rasulullah dan para sahabatnya yang tidaklah mereka berada atau mampu berada di atas petunjuk kecuali hal itu adalah petunjuk bimbingan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Laula an hadana Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, mengingat kuatnya arus yang menghantam kita, maka sebuah satu kata yaitu perjuangan tidak boleh untuk menghilang dalam kehidupan kita, atau bahkan kita menjadi umat yang larut sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala beliau membagi keadaan atau kondisi kaum muslimin khususnya menghadapi beragam benturan di tengah-tengah kehidupan mereka. Disyaratkan yang pertama, dan ini yang sangat mengerikan, yang melepaskan daripada sebuah nilai perjuangan, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, golongan yang pertama adalah golongan yang tidak mau memegangi prinsip dalam sebuah kehidupan. Mereka akan senantiasa cenderung aina malatir ruh, aina malatir rih. Mereka akan cenderung dan condong di mana angin itu bertiup. Tatkala berhembus angin daripada arah timur, maka mereka akan condong ke arah barat. Datang angin daripada arah barat, maka akan condong ke arah timur. Mengalir begitu saja, tidak memiliki perjuangan. Kondisi yang tentunya sangat menyedihkan. Bahkan sebagaimana yang disyaratkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sebuah umat yang fenomenanya mereka tidak mengenali agama kecuali hanya salat. Syiar agama yang demikian agungnya itu yang nampak hanyalah salat. Sebagaimana kata Abu Darda, kalaulah para sahabatku, yaitu sahabat-sahabat beliau yang dahulunya bersama bersimpuh di hadapan Rasulullah, melihat Rasulullah, melihat turunnya wahyu, subhanallah, kehidupan yang penuh dengan barakah. Dikatakan kalau seandainya mereka dibangkitkan di masaku ini, yang mana Abu Darda memiliki umur yang panjang, kalau seandainya mereka dibangkitkan di masaku ini, sungguh aku tidak mengetahui apa yang akan mereka katakan melihat kalian. Ataukah mereka tidak akan bisa memilahkan keislaman seseorang kecuali hanya dengan salat yang kalian lakukan. Demikian kata Abu Darda. Dari tegaskan kembali sepeninggal Abu Darda oleh Al-Imam Al-Auza'i. Kata Al-Imam Al-Auza'i, kalau seandainya Abu Darda dibangkitkan di masaku ini, maka aku khawatir bagaimana kalau beliau melihat kalian. Maka sungguh tidak akan terpilahkan syiar seorang muslim kecuali hanya dengan sholat yang ada pada kalian. Keislaman hanya nampak, oh masih sholat. Ya, kurang 1350 tahun yang lalu dikatakan oleh Imam Al-Auza'i. Sepeninggal Imam Al-Auza'i, diriwayatkan oleh Ibn Hibban Ibn Habalah, Kata Hibban ibn Habalah, kalau seandainya Imam Al-Auza'i dibangkitkan di masaku ini, sungguh aku tidak mengetahui apa yang akan dikatakan fiikum kepada kalian semuanya. Mungkin tidak akan dikenali syiar dari para agama ini kecuali hanya sholat yang ada pada kalian. 1250 tahun yang lalu hal ini diucapkan. Coba bagaimana kalau seandainya kesemuanya ini kita ucapkan di masa kita, setelah periwayatan yang demikian panjang, 1250 tahun diucapkan oleh Hibban ibn Habalah, kita sekarang berkata, kalau seandainya mereka dibangkitkan di masa kita, dihidupkan di tengah-tengah kita, kiranya apa yang akan dikatakan? Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan golongan yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, adalah golongan muta'allimun. Golongan orang-orang yang ingin membenahi diri mereka dengan membangkitkan semangat untuk belajar ilmu agama. Ada upaya dalam kehidupannya. Ada kesadaran, dia membutuhkan cahaya. Dan inilah kondisi yang selalu diingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk kita menjadi umat yang mau belajar. Dan golongan yang ketiga adalah golongan para ulama, para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama rabbaniyun yang mendapatkan anugerah ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan merealisasikan ilmu dengan da'wah wal amal, dan itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tapi yang dominan adalah sebagaimana yang pertama dikatakan Ali bin Abi Thalib. Dan secara ringkasnya hadirin, dari mukaddimah yang kita sampaikan, kiranya ada sesuatu yang sangat menjadikan kita lemah. Sesuatu yang menjadikan kita tidak berupaya untuk memiliki nilai perjuangan, yaitu berkurangnya kesabaran. Kiranya satu poin ini yang perlu untuk kembali kita pelajari, sehingga menjadi motivasi bagi kita dalam langkah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Agama yang agung ini diturunkan kepada orang yang paling penyabar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan beliau tatkala mengemban risalah yang agung? Maka ya subhanallah, maha suci Allah yang telah menurunkan risalah kepada khalilu kekasihnya yang paling penyabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi kuduah bagi umat yang setelahnya bahwa kemenangan, kemuliaan, kesemuanya, bahkan nilai-nilai kebaikan tidak akan terwujudkan kecuali adanya kesabaran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita perhatikan beberapa ayat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 100. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan perkuat sifat sabar kalian. Sabarlah kalian dan kuatkan kesabaran yang ada pada kalian. Hadirin, demikian pula sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walamau sabara wa ghafara inna dhalika min azmil umur, Asy-Syura ayat 43. Bagaimana kemuliaan orang-orang yang bersabar dan memberikan maaf, yang kemudian disifati Allah, ini merupakan sebuah kemuliaan yang sangat agung. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kiranya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala tidak kurang daripada 90 penyebutan kata-kata sabar di dalam Al-Qur'an. Dan itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan kesabaran. Dan sangatlah benar apa yang dikatakan beliau, bahwa kesabaran adalah setengah daripada keislaman. Dan setengah yang lainnya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula lah yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan makna sabar, maka dari semua sisi ada sebuah keindahan. Kalau kita perhatikan bagaimana definisi kesabaran dari semua bentuknya, ada sebuah keindahan kalau kita wujudkan dalam kehidupan. Yang pertama, secara bahasa, as-sabru dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah al-habs, yaitu upaya untuk menahan. Upaya untuk menahan. Simple beliau katakan, menahan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kata-kata sabar ini dari sisi bahasa yang dikatakan menahan, maka subhanallah sudah memiliki sebuah nilai yang sangat penting, yaitu sebuah perjuangan. Sebuah makna perjuangan. Karena ketika seseorang tidak memiliki sifat upaya untuk menahan, maka yang ada adalah kehidupan yang tidak akan bermakna. Sehingga kesabaran dalam semua sisi, dalam permasalahan duniawiyah, kalau boleh kita katakan, seseorang tidak akan mendapatkan yang menjadi harapannya kecuali dengan sabar. Itu dia menahan, meniti jalan sebagaimana yang harus dia lalui, sebagaimana dia seorang manusia yang membutuhkan langkah-langkah, tahapan-tahapan yang harus dia lalui. Yang kedua, secara syariah, tinjauan secara istilah, demikian dikatakan oleh para ulama. Kata Syekh Utsaimin, kita nukilkan daripada pernyataan beliau, sederhana definisinya tetapi cakupannya demikian indah, dan ini yang akan kita bahas. Kata beliau, kesabaran adalah menahan jiwa dari tiga perkara. Al-awwalu, yang pertama, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seseorang berupaya untuk bersabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, nilai-nilai kemuliaan dan ketaatan merupakan sebuah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Hadirin, kalau kita kembalikan kepada sisi pemahaman manusia, dan setiap mereka dibebaskan untuk mendefinisikan kebaikan, tentunya semuanya akan mendefinisikan dengan beragam tendensi yang ada pada mereka. Adanya sebuah niatan yang beraneka ragam. Kalau kita meminta definisi kebaikan yang ada pada mereka, tetapi subhanallah hadirin, kalau seseorang melihat kebaikan dengan nilai-nilai apa yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah dalam arti sabda-sabdanya, maka sungguh tidaklah hal ini telah mencukupi kita, tetapi ini adalah kemenangan yang sangat besar. Kenapa? Karena nilai-nilai kebaikan yang kita yakini, yang kita genggam, turun daripada Yang Maha Mengetahui Al-Alim. Turun daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang rahim, yang maha penyayang. Turun daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang aziz, maha mulia, perkasa. Hadirin, tatkala kita mengetahui bahwasanya Allah itu alim, Allah maha mengetahui, subhanallah, tidak ada satupun yang Allah turunkan, apa yang Allah perintahkan daripada ketaatan-ketaatan yang ada, kecuali secara menyeluruh akan membawa kepada sebuah kemuliaan yang hakiki. Tidak akan ada kesengsaraan dari sebuah kebaikan yang Allah perintahkan. Tidak akan ada sebuah kehinaan. Walaupun mata-mata manusia memandang itu adalah kehinaan. Dan ingat, tidak akan ada nilai kekurangan dari apa yang Allah turunkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau menerangkan tentang mahasin, kemuliaan dan keindahan agama Islam dalam sebuah risalahnya yang ringkas, beliau ingatkan kepada kita bahwa perkara yang membuktikan kemuliaan nilai-nilai syariah ini cukup untuk kita fahami dengan kita meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah perintahkan, segala kebaikan yang Allah turunkan, itu pasti penuh dengan hikmah. Itu pasti. Semua nilai kebaikan yang Allah turunkan dalam Al-Quran itu pasti tercakup di dalamnya hikmah. Bukankah kita mengingat firman Allah? Teramat banyak Allah ingatkan, innallaha alimun hakim. Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana, hakim. Tidak akan ada satupun perintah Allah yang tidak mengandung di dalamnya hikmah. Akan tetapi, ada kalanya kita tidak sanggup untuk memahami hikmahnya. Ada kalanya Allah berikan kepada kita pemahaman sehingga kita bisa menjangkau hikmah yang Allah perintahkan. Yu'til hikmata man yasha. Allah anugerahkan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita yakin. Akankah akal kita saat ini tidak mampu untuk menjangkau, ataukah kita mampu untuk memahaminya tentang sebuah hikmah? Tetap harus ada dalam kehidupan seorang ahlu sunnah bahwa seluruh perintah Allah pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Yang kedua, kata Al-Imam As-Sya'ni rahimahullah, semua nilai kebaikan yang menuntut kita untuk bersabar dan berjuang, ingat, di dalamnya ada nilai keadilan. Karena Allah tidak memiliki sifat zalim terhadap makhluknya. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sungguh kata Allah, aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Tidak ada sifat zalim bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kitalah yang membuat zalim. Kitalah sebagaimana yang Allah katakan, zaluman jahula, zalim lagi bodoh. Ini yang Allah sifati. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, nilai kebaikan ini sebagaimana yang kita utarakan akan secara pasti membawa kepada sebuah kemuliaan yang karena perintah Allah penuh dengan hikmah. Coba sisi pandang yang sangat agung yang dicontohkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala dalam melihat sebuah nilai kebaikan. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih. Kata beliau, ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا فعلته. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewariskan sebuah amalan apapun, dalam bahasa kita mungkin sekecil apapun, sesederhana bagaimanapun, illa fa'altu, kecuali aku akan realisasikan, aku akan lakukan, kata beliau. Subhanallah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar, meninggalkan sebuah ajaran kecuali aku akan lakukan. Apa rahasianya? Coba perhatikan sisi pandang beliau dalam melihat kebaikan. Karena beliau, wa inni la khasyitu, karena aku sangat mengkhawatirkan terhadap diriku. Kalau seandainya aku tinggalkan sesuatu yang pernah diamalkan Rasulullah, lahalaktu, aku khawatir aku akan binasa. Aku akan tersesat. Demikianlah yang beliau ucapkan sepeninggal wafatnya Nabi. Dalam keadaan beliau termasuk 10 orang yang mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab wala azab. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terbaik setelah para nabi. Orang yang terbaik setelah para nabi yaitu Abu Bakar. Hadirin, inilah sebagaimana kita ingatkan bahwa nilai-nilai syariah merupakan kemenangan bagi orang yang mampu melakukannya. Dan tidak akan mungkin seorang mampu untuk melakukannya kalaulah padam dalam dirinya sifat sabar. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, tatkala semakin kuat berpijarnya kesabaran dalam hati kita, tidak sekedar bersemayam di hati kita tapi selalu berpijar, maka insyaallah nilai-nilai kebaikan itu akan bisa kita lakukan. Dan semakin besar ketaatan dan semakin banyak, maka semakin membutuhkan kesabaran yang besar. Semakin membutuhkan kesabaran yang besar. Kenapa demikian? Sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu." Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan atas seorang hamba, Allah akan coba hamba itu. Subhanallah. Ini yang akan dia rasakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, coba kita kembali ke masa salaf. Dan salafuna yang paling afdal adalah kehidupannya para anbiya, kehidupannya para nabi. Tidak ada satupun di kalangan mereka kecuali mereka memiliki sifat yang agung ini, yaitu sifat sabar. Memiliki sifat kemuliaan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahkan musuh Allah syaitan, dia bercoba atau mencoba sebuah kejujuran daripada makna kesabaran dari seorang hamba Allah, Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Komitmen untuk tetap memegangi nilai kebaikan, tetap dia berhusnudzan kepada Allah dalam keadaan tingkatan yang sangat dan semakin sangat menyulitkan. Tidaklah sekadar harta yang ada pada dirinya sudah lenyap, bahkan yang sangat dicintainya, anak-anaknya pun Allah wafatkan. Tetangganya meninggalkan. Tidak ada yang berinteraksi lagi terhadap Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Kecuali hanya istrinya yang sangat mencintainya. Tapi subhanallah, benar apa yang dikatakan oleh para ulama, yang tentunya juga sebenarnya ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah mengingatkan bahwasanya kemenangan itu setelah kesabaran. Fa innan nasra ma'as sabr. Demikian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dikatakan oleh para ulama bahwa semakin sulit keadaan kehidupan bagi orang yang beriman, baik dari para sisi dunia atau perjuangan dia untuk istiqamah dengan nilai-nilai kebaikan, maka kata para ulama, hal itu semakin mendekatkan kepada sebuah kemenangan. Idza shaddatil bala, semakin berat cobaan yang dia rasakan. Hakikatnya sebenarnya, pertolongan Allah itu semakin dekat bagi hamba-hambanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah kita mengingat apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekian lama, tidak kurang daripada 13 tahun, bahkan beliau mengalami masa yang sangat berat. Tidaklah sekadar intimidasi dari kaum Quraisy, tapi bahkan pemboikotan secara totalitas. Diputuskan tidak boleh satu pun siapapun menjalin hubungan apapun bentuknya, walaupun jual beli. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya tidak kurang daripada 2 tahun harus makan dengan lepah kurma yang dilembutkan dan mencukupkan dengan air yang ada. Subhanallah. Tapi demikianlah. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, ketika orang-orang bertanya, "Mada nasrullah?" Kapan datangnya pertolongan Allah? "Ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah. Ketahui di sini ya ikhwah, dalam makna yakinilah, karena ini adalah firman Allah bahwa pertolongan Allah itu dekat, karibun. Demikian pertolongan Allah. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, kesabaran dalam melakukan amalan, dalam memegangi nilai-nilai kebaikan ini harus diwujudkan dalam 3 kondisi. Yang pertama kata para ulama, as-sabru qablal amal. Harus adanya kesabaran tatkala akan melakukan kebaikan. Apa yang dimaksudkan? Dia harus mampu tatkala akan menegakkan ini, dia hanya melakukannya karena Allah. Wujud daripada penghambaan dia seorang hamba kepada Rabbnya, dia akan tunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Dan bahkan itu adalah kebahagiaan baginya. Hadirin, kehidupan orang yang muwahhid, ketika memang sudah benar-benar ada dalam kehidupannya, benar-benar tauhid terpancar daripada kehidupannya, maka akan bisa terwujudkan apa yang Allah perintahkan, sebagaimana diperintahkan kepada nabinya, "Qul, wahai Muhammad, katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan bahwasanya salatku, korbanku, bahkan hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah rabbil alamin, penguasa seluruh alam semesta, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Hadirin, ketika sisi pandang seorang muslim tatkala melihat sebuah amalan, dia melihat dengan sisi pandang yang benar, maka yang ada seakan-akan dia ini akan meraih sesuatu yang besar, Bahkan seakan-akan dia, bahkan kalau mampu berebut, mereka akan berebut. Bagaimana caranya? Dikatakan oleh al-imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, mereka orang-orang yang sabar, yang berjuang dalam memegangi nilai-nilai kebaikan, meletakkan sisi pandangan mereka bukan dengan pandangan matanya yang hanya menilai daripada sesuatu yang nampak, tetapi mereka melihat dengan pandangan hatinya yang sangat jauh, yaitu melihat dalam sebuah keyakinan, ma indallahi haqqun, bahwa apa yang ada di sisi Allah itu benar adanya. Kenapa kamu akan melakukan seperti ini? Subhanallah. Bagaimana mungkin saya tidak melakukan? Labinatun min dahab, rumah yang terbuat dari bara emas, batu-batanya dari bara emas. Anhar, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya dari air susu, dari air khamar, dari air madu, yang bolehlah sama dalam penamaan, akan tetapi hakikat daripada zat sangat jauh berbeda. Bagaimana mungkin untuk saya tidak mengamalkan? Allah telah menjanjikan para bidadari yang kalaulah seandainya mereka menampakkan sebagian anggota tubuhnya, la dha'at ma bainas samai wal ard, seakan-akan matahari itu akan meredup munculnya, karena munculnya cahaya yang keluar daripada sebagian anggota tubuh bidadari. Hadirin, bahkan perkara yang paling besar, yang bagaimana mungkin untuk kita tidak beramal, sebuah kenikmatan yang mengalahkan segala-galanya, bahkan kenikmatan surga yang paling besar yang mengalahkan segala-galanya adalah ni'matu ru'yatillah, nikmat tatkala kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi sisi pandang baginya. Kalau ini selalu ada dalam kehidupannya, maka insya Allah akan bisa menjadi motivasi dalam beramal. Karena dalam kehidupan dunia kita, dalam keseharian kita, coba seakan-akan tersenyum yang akan selalu tersungging dari bibir kita, kebahagiaan, keceriaan tatkala ada seseorang hartawan yang hanya memiliki seorang anak gadis, kemudian dia menyatakan, bersabar kamu setahun, kamu mampu melakukan ini dan itu, kamu saya nikahkan, saya berikan, saya wariskan seluruh hartaku untukmu. Coba apa yang akan kita lakukan? Terlebih lagi apa yang akan dinikahkan adalah seorang anak gadis yang memiliki kesempurnaan sifat. Dan ini bukan untuk tashbihul hal, tapi takribul faham. Bukan untuk kita menyamakan antara keadaan makhluk dengan keadaan al-khaliq. Subhanallah. Maha suci Allah. Tetapi untuk mendekatkan pemahaman kita. Ini bukan tasbihul hal bil hal, tetapi untuk mendekatkan pemahaman kita. Makanya wajar kalau para ulama, para sahabat, Hanzalah seumpamanya, ketika dia masih memegang bagian dunia di tangannya dari setangkai korma yang ada di tangannya, ketika dikabarkan bahwasanya engkau akan mati dalam peperangan ini, maka subhanallah, sambil dia melihat tangkai kurma atau beberapa biji kurma yang ada di tangannya, seraya berkata, kalau seandainya aku menghabiskan umurku, waktuku saat ini hanya untuk menghabiskan kurma yang tersisa di tanganku, fa'innaha lahayatun tawilah, maka sungguh itu adalah kehidupan yang sangat panjang. Maka dilemparlah kurma itu, kemudian maju dalam peperangan. Rasilul malaika. Inilah sisi pandang seorang yang dimandikan oleh para malaikat. Alhamdulillah, radallahu ta'ala anhu. Dan demikianlah kehidupan para sahabat. Dan tatkala tauhid yang menggerakkan mereka, bukan menjadi umat yang cengeng, bukan menjadi umat yang mudah untuk bersedih hati dengan apa yang ada pada mereka, bukan menjadi umat hadirin yang tertipu dengan sebuah kehidupan. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tatkala mereka akan beramal, mereka melihat sesuatu yang lebih sempurna, abadi. Makanya hadirin, sangat mengagumkan loncatan-loncatan amalan para sahabat. Cobalah kembali kita membaca sirah atau kehidupan hayatus sahabah, kehidupan para sahabat. Setiap apa yang mereka lakukan, sisi pandang mereka demikian jauh, dan itulah yang mereka rasakan kenikmatan, sehingga menyongsong kemuliaan daripada Allah dengan penuh kebahagiaan. Ketika akan melakukan, maka seakan-akan mereka akan mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Makanya wajar kalau sebagian para ulama menyatakan, kami tidak suka kalau dikatakan syariah itu at-taklif, atau orang yang melakukan dikatakan apa? Mukallaf. Demikian sebagian para ulama. Kenapa? Karena hakikatnya apa yang Allah berikan ini mengangkat kemuliaan. Dan apa yang Allah perintahkan, Allah sifati, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian yang Allah sifati. Kok kenapa dikatakan taklif? Ini mukallaf. Wajar kalau seandainya ada para ulama yang berpendapat demikian. Kenapa? Mereka mampu merasakan lazzatul iman, kokohnya tauhid mereka, sehingga melihat sebuah kebaikan. Kalau dalam bahasa kita, mungkin laksana melihat sesuatu hal yang tentunya demikian besar, tidak akan mungkin kita gambarkan. Cuma demikianlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau kalian mengetahui umpamanya apa yang Allah janjikan daripada sebuah keutamaan salat subuh, niscaya kalian akan berlomba, bahkan kalian akan mendatanginya, walaupun hanya dengan merangkak. Sehingga wajar kalau para sahabat itu mereka berlomba untuk mendapatkan saf pertama dalam setiap sholat yang mereka lakukan. Berlomba untuk mendapatkan. Bahkan jika harus berundi, seandainya diperbolehkan, mereka akan melakukannya. Kenapa? Sisi pandang mereka melihat sesuatu yang demikian jauh. Maka insya Allah pada sisi yang kedua nanti kita akan sebutkan sekitar 20 kiat-kiat untuk membangkitkan dan menjaga kesabaran yang ada. Saya akan nukilkan insyaallah dari paparan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dari kitabnya Aidatus Sabirin pada sesi yang kedua insyaallah taala. Mengingat sudah dekat salat zuhur, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya taufiknya, dan semoga Allah memberikan istiqamah kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.